candamu. Namun entah mengapa aku menyukainya. Mereka menertawai kita. Mereka bilang kita berbeda. Tetapi kau dan aku kan selalu bersama. Kita dalam setiap tawa dan tangis hatimu. Mereka menertawai kita. Mereka bilang kita berbeda. Tetapi kau dan aku kan selalu bersama. Kita lakukan hal yang luar biasa. Sama.